Apa hukumnya seorang suami yang berjima dengan istrinya dalam keadaan istrinya mengqadha puasa? Puasa Ramadan. Dan apa hukum istri yang memenuhi ajakan suaminya? Ya. Nah. Ya, enggak apa-apa. Nah. Ya. Tidak ada kafarah bagi istri. Antum kembali kepada syarat-syarat wajibnya kafarah, ya. Termasuk di antara kewajiban kalau di bulan Ramadan. Ini di luar bulan Ramadan. Nah. Makanya kalau ya suami istri mestinya saling memahami ya dalam hal ini. Nah, dan menetapkan waktu-waktu yang memungkinkan bagi sang istri untuk mengqadha puasanya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha beliau tidak punya kemampuan untuk mengqadha karena beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkecuali di bulan Syaban, ya. Terkecuali di bulan Syaban karena akan di bulan Syaban tersebut akan datang bulan Ramadan yang berikutnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban sehingga memungkinkan bagi Aisyah untuk berpuasa di bulan Syaban mengqadha puasa Ramadan.